أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والله أعلم بمراده. وكذب لن نغرقن به كلوان القرآن بالقرآن تجس كلوان قرآن قوم كسب قوم سير محمد وهو أهل أدوي القرآن الحق إكو بنر أسيرك تجس بنر قول مجب سير محمد لهم كدوي أهل مكة lahum kadua ahli megang ngucap-ngucap inglah pada tawakul ngucap sirah lahum kada qawmuka ahli Mekah qawmuka ngucap-ngucap inglah padlas tu'alaikum biwakil. Orang nanaing suning atas sesirah kabahiku tetap kalawan kang dan wakilan ka'ujazikum maka ngabakal ngawalas ingsun kuming siraka bain nama anama mudiruna ing pasti ne utawi ingsun iku kang memedeni wa amrukum ilallahi lan utawi urusan siraka beh iku tetep maring Allah wa hadza qabla al amri bil kita li wa hadza lan utawi ikilah iki ayat وَهَذَا لَنُتَوِيكِ لَيْكِ آيَاتْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِكُ تَتَبِنْ dalam sadurunge parentah kalawan perang likulina baini ku tetap kedua saban-saban berita khobarin tegese berita musakorun utawinggon tetap waktun yakong fihi tegese waktu kang tuniba ya kulina bain pihin dalam waktu wa yastakiru lan tetap ya waktu amin wa zabukum lan ikut tetap setengah saking waktu ya kaufihi utawi siksa sirakabih wa sohbat alamun lanan besok bakal waruh sirakabih tahdidun lahum yaiku memadani lahum kata kaumuka. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الله أعلم بمراده. وإذا رأيت لن تتكلني ألي سيرا محمد الذين إنغوك يخوضونك بدا غلق غلق الذين كبه في آياتنا إن دلم سك آيات سنعكم Al-Qur'an itu biasa Al-Qur'an bil istizai kalawan ngaguguyon fa'arid maka mengusir Muhammad anhum saking alladzina wala tujalisum lan ajalulungguhan sira Muhammad huming alladzina hatta yakhudu malah-malah ngabicarakeun ya alladzina fi hadisin ghairi ing dalem caritaan kang saliyane ayat wa imma yunsiyannaka Allahu alamu bimaradih lan lamun fihid gomununi in asyartiyah ikut tetap ing dalam laban ima utawi ngain gom genun in asyartiyah in mpi ma ing dalam ma'al mazidah kangu wa imalan lamun ngalaliakan temenan gaing sirah bisukun inuni kalawan dan sukun kenune yun siyanna kawa takhfif Landen baca takbir papat sian, landen patahkan nun watasudia, landen tasudkan yun sian nak. Asyaitun asapa syaitan, asyaitun asapa syaitan, ufaq anta ma'uhum makam duduk sirah Muhammad sumertani alladzina aladakun maka jadoduk sirah ba'da zikra ing dalam sawasana eling tazakuri tegesi narima ening ing nahyu aladakun tia nahyu ma'al kaum ya zalimin sumertane kaum kang zalim kabe fihi wadu zahir maudi al mudmari kudetep ing dalam lepad ma'al kaum ya zalimin utawi melehakkan isim zahir ing dalam panggonan isim mudmar wakol al muslimun alan ngucap sepong kang muslim kabe in kumna lamun ngaradek insun sadaya kulama khobu mangsa-mangsa ngolok-ngolok ya alladzina kame atulam nastatian najlisa fil masjid maka ora kawasa ingsun sada ingin tahlunggu ingsun sada ing dalam masjid wa natufalan yang tatuap ingsun sada ya fanuzila maka den turun kena bayat amma alalladzina yattaquna min hisabihim min syaih ولكن ذكرى لعلهم يتقون الله أعلم من مراده وما على الذين يتقون لن أرانا نيكو تتبين أدسهم أكاكا بدا وردي يا الذين كبأي الله إن الله من سبهم سكين حسابنا الذين أهل خائدين تكسكا ولق ولق بهمين شيئين سويجي ويجي زائدة وتأمينيك زائدة إذا جلسهم تتكالا للنقوهن يا الذين كبهم إذا جلسهم تتكالا للنقوهن يا الذين كبهم من خائدين ولكن عليهم لن تدبين إيكو تدب إيكو واجب إيكو الذين ذكروا التوين يلين يتذكر الدون تكسي يلين لهم قدوة خائدين وموعظة لن متتران لعلهم نوامنا ويا خائدين كبه تكون إيكو وردي يا خائدين كبه الخوض ing ngolok-ngolok al-khodo ing guguyot masih kene nyaritakan tentang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang Mekah kufar-kufar Mekah. Jadi lamun urang nyaritakeun ti awal tentang dakwah Kanjeng Nabi imimiti door to door lalauna datang ka Fasda di Matumar datang ka Kanjeng Nabi jelas-jelasan tatap bangsa-bangsa Mekah kafir-kafir Mekah teh lain iman ka Kanjeng Nabi. Nu iman mah hanya minoritas jeung kalangan-kalangan minor, kalangan rendah, bangsawan, hartawan, jutawan mah tetep bae teu percaya ka Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya. Aya nu jero hatena mah percaya ngan sombong. Aya nu jero hatena mah percaya sabenerna ngan ujub. Aya nu memang bener-bener teu percaya. Jadi geus campur-campur bae pokona mah teu imanna ka Kanjeng Nabi teh campur-campur. Nu jelas mah sombong jeung ujub. Nu digugulung ku manehanna lah Muhammad budak kamari mah sengit ngomong-ngomong pangeran. Muhammad budak kamari sakola henteu nulis cilok eta aya ngaganti pangeran urang. Pangeran nu ku urang di sesembah kurang kumaha seremna ceuknya. Jeung, tuduk nyangan pangeran nu sejen deui mah ja, oh deui pang seremna di dunia mah kunaon deuk diganti ku Muhammad. Haju teu kadeuleu deui urang hese ngomong jeung pangeran nyana mah. Macem-macem bae teh Muhammad. Budak kamari sok aya-aya bae puyeng mah. Ih, si Muhammad, Muhammad. Kunaon haju kikituanan nya? Ih, teh si Muhammad dikitu-kitu tah ku masyarakat. Terus Kanjeng Nabi naik, naik, naik, naik. Dakwahna teh lain eureun Kanjeng Nabi teh terus. Bahkan nu kamari dicaritakeun seolah-olah ancaman, wahai ahli Mekah, andai kata teiman ke Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, tepercaya kula sebagai utusan anak, deleken cakang jeng Nabi, ia bakalna disiksa iluhur tihandam. Kuata cek orang Mekah, ah mad, ulang ngomong baik, datangkan abak. Datangkeun mah mun galedeg hayang nyaho galedegna, mun batu hayang nyaho batuna, aing mah sok ngomong bae sia. Sakangjing Nabi disigjeunan weh nu kada nu kos kitu. Eta bae Kangjing Nabi dakwah terus. Masyaallah, jadi lainnaeun jadi rasul teh. Nu matak sebagai penerus rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh laju haju meuli Innova. Hayu ta deuleu ta. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kanjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can nyorang di Halangan. Kanjeng Nabi mah di Halangan. Urang mah can nyorang di caci maki. Kanjeng Nabi mah unggal menit, unggal jam, unggal poe di caci maki. Kanjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dimaki, diciduhan, dijaga, dihalangan. Eta dakwahna Kanjeng Nabi. Urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarek diomongin lah, budak. Si ustad kakarek jadi ustad dua poe bae geus kejem jasa ngomong. Beuh, di musala sadaek-daek bae. Aji bae kadang geus ustadna, prebenya. Prebenya sakeun. Urang mah anu teu ngomong teu ngararenan prebenya. Oh tuh emang masyarakatnya yang pereh sarua. Oh geus bagus lah pareh bae urang. Jeblon kabehan. Ustadna kos kitu atuh masyarakatna ge emang umum ngaji yeuh. Atuh pereng geus. Masyaallah dakwah urang mah tak kos kitu tah. Di samping dakwah Kanjeng Nabi dicaci, dimaki, diciduhan, dihalangan, dianiaya Kanjeng Nabi teh. Deui di imah tangga teh hese jang dahar. Aya dahar korma hiji doang sore macan boga. Aya dahar sore isuk macan aya. Masya Allah. Tapi eta kapan sauyunan. Siti Khadijah mah ngabantuan jasa kana dakwah Kanjeng Nabi. Kebelah dina Siti Aisyah pohara jasa ngabantuan dakwah ka Kanjeng Nabi. Datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain. Jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kanjeng Nabi nu mantak berhasil hakikatna mati Allah, tapi lingkungan rumah tangga Kanjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lain kali ka mana ngaji di mana di musala itu tuh aya sabar urang ngaji na aya 20-an cek pemajikan kak emang ieu neuk di paraban kukulhu bae anak. Ngaji ngaji bae berkat tilok meunang naon tilok meunang atuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopehna nomor genep ku 12 jeh panci atuh kos kitu atuh ieu panci rasia ngadukung ngadukung mah ngadukung bae atuh atuh ieu dahar pikiran deuleuh tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu. Aja tuh kudu-kudu mangko ngojek kak. Aduh Gusti Allah. Mulainya nangis balik geus teu nyaman geus. Balik teu nyaman. Balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang. Tos ngaji kak, cape meureun nya hayang nginum naon? Pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah. Diuklah kak istirahat ngeunaheun bae kepikiran naon? Tenang. Ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan? Di deui kamar eueuh. Di deui ka mana sih budak? Masyaallah kadanan ku ngabagiakeun mah. Ai datang teh, karek datang ka? Semua lor habak lah di mana bae. Nangkulang itu. Lah. Pemikiran budak, pemikiran pamajikan. Kalaparan, kalanti. Eh, pantengna henteu senep kana jajantung. Senep dah. Asana kudu dioperasi jajantung ieu. Tete teu sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade. Ulah pilih. Ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis. Dua nu pinter, tilu nu sugih. Geus teu meunang eta ulah kawin. Jomblo bisa sia. Ese, ese. Anu ngahayukeun anu Noel ka, lain boga mingguan di musala itu teh. Pan atuh kakak tenang-tenang bae. Sararangeut lah ieu bangun deuk hujan. Nah, hujan sakitu bae ge, ka, berjuang ka. Sugan bae kakak nu berjuang ku lagi di akhirat ka beleteran. Ya baju ya pake ya tah. Tah baju tah sorbanna tah bajuna tah. Geus gerak ka ditu tah. Pan bodo eta pamajikan hebat jasa tah. Hebat di malai ka. Kunaon emang teu ngaji? Hujan oh maning ulah lah. Yang kunaon kitu? Tariris ka lah. Blood tah pamajikan tah. Lamun aya pamajikan kos ieu candung. Aduh. Kurang memberikan support ieu. Jadi urang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos neangan nu sauyunan urang sok diomong-omong tepan di Bandung mah kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak neng dibawa ku salaki ka liang cocopet ge neng kudu milu bae. Oh budak liang cocopet mah leutik tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar. Ngeunaheun lamun sauyunan mah mantak kudu sakupu. Santri kawin ka santri deui. Ulah santri kawin ka dokteranda. Santri kawin ye pikiayeun ka karyawati egle. Atuh. Nu ieu berjuang dunia, nu ieu berjuang akhirat ninang. Eueuh berkesinambungan. Masyaallah. Oh, ara rese. Teuyeuh Kanjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah. Kabeh sa Mekah ngomongkeun Kanjeng Nabi. Ku keuheul-keuheulna ka Kanjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kanjeng Nabi. Tetap tegar Kanjeng Nabi. Sanggeusna dicaci maki teu cukup sakitu urang Mekah nyiduhan ka Kanjeng Nabi ngareuhakan ka Kanjeng Nabi. Teu cukup sakitu dihadang Kanjeng Nabi dalam rangka dakwahna. Tatap bae Kanjeng Nabi mah dakwah bae. Masyaallah. Yeulah hasil dakwah Kanjeng Nabi dilanjutkeun ku para sahabat, dilanjutkeun ku para wali-wali Allah. Datanglah ka bumi Pertiwi Indonesia, timbul para wali-wali nu terkenal di urang adalah Wali Sanga. Cul ka Banten putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah ialah Syekh Maulana Hasanuddin. Tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten. Ya Allah ya Rabbi mantak Syekh Maulana Hasanuddin leumpang ka dieu teh ka kronjo leumpang terus ka Maung baheula teh nya tah Syekh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang tadina di kesempatan tah dihalangan we ulah ka ditu ge ulah ka ditu cenah. Di ditu mah aya lukah kobok. Jadi kan kobok mantak. Coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisanna lisan Quran. Urang mun ngadenge urang koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna. Urang ka dieu tuh ka kampung gunung ka mau nu teu belajar ngaji na ge teu bisa. Tu pagon teu ngaji mah. Ngan mun ngaji tereh. Lisanna teh tereh. Mata kula pernah nanya ka almarhum Mbah, pan beda amat lisan urang mau kampung gunung ka dinya teh terus ka kronjo kresek. Teu lamun urang ngomong teh jangan ngadengkeun ngaji Qur'an ko pase oh Maulana Hasanuddinna baheula ngalalakonna tepi ka dinya. Terus balik deui. Oh teu ka dieu teu ka Pasar Kemis. Henteu cenah ka Pasar Kemis mah. Aduh jeuhnya. Ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk, cicingnya di Pasar Kemis. Menangan mana coba sih ayo. Ya Allah ya Rabbi, nya beda tah. Berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh. Tah ieu teh urang berkah na mandak. Saha nu teu terpanggil ka Banten? sahanu henteu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah. Asal dak ieu urang ka Banten urang mah henteu barokahna. Asal panen urang ka Banten yuk. Ka Banten. Terus nanaon bae geuna naon urang hasil maksud urang ka Banten heula, urang ka Mekah urang ka Banten heula. Dek umroh urang ka Banten heula. Yuk. Ka belah dieu na mah pohoan berkahna urang meuli sao ka Banten yuk. Meuli emping yuk. Berkah pindah ka sao kuari mah. Urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia. Tentrem urang di deukeut Syekh Maulana Hasanuddin, tentrem urang di deukeut Syekh Maulana Yusuf, tentrem di penerus-penerusnya aya bae jalan keluarna adem. Sagala rupa aya jalan keluarna bae. Hayang kawin, bebeja. Teu kebel kawin. Hayang maju usaha bebeja, teu kebel maraju usaha. Yeuh, hayang nyandung teu kebel acak-acakan. Tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa-doa do tenang. Ah urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang, bari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang. Zarah encan naon encan? Plok plok plok plok plok plok plok plok plok. Plok plok plok sodakona mang plok plok plok plok plok plok plok aing jarah encan naon encan ye ribet aing mah geus ieu ye plok plok plok plok plok plok geus beres urang menta ieu atuh sian ye plok plok plok plok plok haju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah ka dinya encan naon encan nu buru-buru ditukang geus aya deui yeuh ieu si jarah kumaha jadi ku ari mah jarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan. Jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiai na. Tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kuna kampanye gongkar. Sial ta guru aing, bloon ta guru tuh. Ka kiai na, ka guruna sial-sialan tolol teh murid. Ya tumbungan ki guruna nu bloon, atuh teh nu tolol jeung nu bloon bae burung. Tah, geus teu tenang, geus teu nyaman. Kuari hayang nyaman ka kuburan, di kuburanna geus teu nyaman, acak-acakan Banten. Banten urang ieu teh, karuhun urang ieu teh, penyejuk jeung penenang urang, ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman. Berarti urang Banten teh geus teu kahieuman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin. Pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah. Manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan, makrifatna ka dunia, makrifatna ka jabatan, pakia-kia. Akhirna ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangneangan dunia. Urang nu datang ka dinya pek bae teh urusanna tapi urang nu datang ka dinya teu nyaman. Ribut sidang-sidangan, hanya urusan kotak. Bere habak sering hiji kotak. Urusan kotak doang. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieulah Banten urang. Maulana Hasanuddin Nasiri bae emang maot Syekh Maulana Hasan atuh henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot. Ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan. Dititah jarah ge anakna jarah tuh bah teu hayang. Anakna bae teh hayang jarah kumaha batur. Berarti lain ahli Allah. Itu mah jelas ahli Allah. Maot atuh henteu ningalikeun ngene ka anak incudu teh budak ribut kotak cek. Lain hayu ngaji kena nyaho ka Gusti Allah budak dideuleukeun ku Sahibul Makbar masyaallah tuh si anu daratang ti berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh dararatang ieu teh hayang nyaho ka Allah aisyah sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ieu ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya ngomong eta ya nah ieulah berkat perjuangan para wali baheulana Kanjeng Nabi na kos kitu nah ieulah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh. Namun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama ieu mah salah anu ngomong ngeureunan sebenarnya geus lah uyang mah ieu kumaha pondok pasantren kieu bae mah jang teu baju santri sapirangan aya 30, 20, 30, 20 deka deuleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan elmuna kahieumanana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong nyana kadorong-dorong pondok pasantren kosi mah teu maju ieu yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong ayo ka dituna mantep sia. Iya tuh pengurannya iya mah pondok pasantren kuliah deh gampang dimodalan ku aing sia. Ya tuh kuliah teh leuh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sakali dua kali sia jadi DRS. Aing tanggung jawab aing di hareup nangkeun sama babari babari atuh kula bae geu boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pasantren kuari boga DRS kabeh. Kusok ditanya, itu bukan DRS sih, bukan bomong. Gampang, kalau kusok itu mah. Cik, atuh isinya nanaon. Itu kabita kudu kusok itu. Mandek di dia perjuangan. Ya Allah, ya Rabbi, kadanan cara wali. Wali mah berjuang di dia, geus kajian masjid, indit wali. Berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayuh kana nyahuan ka Gusti Allah hiji dua tilu opat kajieun musala titipkeun indit kadanan ku kitu tah nu mantak urang teh kudu neuleu berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu teh berhasil teh wali sanga teh kumaha teh wali sanga teh diteruskeun ku para wali-wali ku berhasil hebat. Iya, kumudal koski berhasil apa ente? Jadu koski tu mangan sakadar meli motor, meli mobil, meli dapur doa. Berhasil apa ente? Murid ambalaya ribuan, tapi pan mana murid naga solat subuh ente? Ditanya pan siapa solat subuh? Guru naga tilok. Ya Allah, ya Karim, masya Allah. Naya perjuangan Islam. Nah, Kanjeng Nabi dakwah, dakwah terus. Kumata kaum nak? Iya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Begitu Kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Taya-taya terus baik kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu, segala tsunami. Hayu atuh ulah loba omong. Datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang kasaksian ku aing. Wah raja serta. Jadi wa kadzdzaba bi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah ku bener. Anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna na ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul dipercayakeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi. Baheula ge yang geus ulah kaget ulah. Kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu? Tah, tentara Amerika teh keur aya di Irak, Quran teh, Quran. Dibeli ku nyana, dicokotan ku nyana, ditendeun di hareupeun kam Amerika, diliek-liek ku tentara Amerika, sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh. Sanggeus dicudia, diciduan, dirobek-robek Al-Qur'anul Karim. Lain Kangjeng Nabi na kakara Kangjeung Nabi na taun ieu ku waktu keur perang Amerika jeung Irak, Qur'an teh seperti eta. Emang kumaha kitu geus teh diberitakeun bae ka dia lantaran nagara urang mah nagara Amrik. Jadi informasi-informasi kitu teh beusi memanas. Henteu kukulah disampaikeun ku ari, lain rek memanas supaya nyaho. Penghinaan orang Yahudi, orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta. Kaget urang. Henteu. Nah, atuh turunan baheula, turunan Abu Jahal. dia tuh terus beranak anak beranak turunan Kanjeng Nabi habaib habaib atuh loba anu turunan ilmu na ulama ulama ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehehe samarupna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya acara kami sawah anak buah Abu Jahal doang ih samarupna kumaha kitu masya Allah loba wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan disoek-soek diciduhan bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim disaksian ku urang Irak ngamantak urang Irak mah moal mundur sajengkal-jengkal acan moal mundur pokoknya diperjuangkeun sebab kadeuna ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim ngahina Al-Qur'an, ngahina Kanjeng Nabi, ngahina Kanjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeunana pae syahid berarti. Ye atuh hese-hese. Ya Allah ya Rabb, tak di Irak tembak ceger seri urang Irak. Alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuanganana ribut, limbah tembak seri katuh. Sebab keluarga gagenya aduh tuh budak memperjuangkeun kos kitu modar. Neraka sana tak budak keluarga nage geus boga pikir neraka sana. Ai di Irak mah tugas kadeuna tak kositu ya Allah ya Rabbi. Namun urang kitu muka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah. Bakal aya. Ya Karim. Nah ieu penghinaan ulah kaget jabaheun lagi ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka. Ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti enggak bohong teh teh sembarangan nantangan ka Al-Qur'an teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah pan Al-Qur'an teh wahwal hak ti Gusti Allah, nyana ge hirup nang Gusti Allah, wari diatur ku Gusti Allah tapi enggak bohongkeun ka aturan Gusti Allah. Kul. Amungkin ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil. Urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampaikeun tablek ngaranana. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditantangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula. Bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah henteu aya nanaon teu diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa haju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan pauji paujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy teu tamandeg nyeun huru-hara ngaranana ceuk Kanjeng Nabi. Lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampaikeun ka aranjeun bahwa Pangeran teh Allahu khalaqas samawati wal ard. Nyampaikeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun ku ari teu percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka kaula. Berarti teu percaya ka Gusti Allah lain urusan kula tamah. Kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun teu percaya ku kula disiksa atuh lain deuk nyeun katentreman jeung kangeunaan ngaranana teh meuk adu ka jajatan kakuatan lain naon atuh tugas kula mah innama ana munzir tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieunan bahwa di akhirat teh aya neraka. Di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka, di mana jelema teu iman ka kaula neraka, di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka, di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka. Innama ana munir kurimangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu. Adapun amrukum ila Allah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Na ieu ayat hadza qoblal amri bil qital ayat ieu memeh diinstruksikeun perang Kanjeng Nabi kitu heula sadar Kanjeng Nabi lain nyeun huru-hara Mata kurang sebagai kiai, sebagai ustad, di mana dakwah ke orang lembur yang serikan orang, orang haji ulang ngeluarkan jajatan. Atau taman yang huru hara sama kiai. Jadi tebudak nang tangan aing. Cak jana mah aing teu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing. Sugeun teh belajar. Je, teu nyahoeun meureun. Aing teh di Bogor teh kebel dagang salak. Siapa nang tangan ka aing goblok haju bae. Ayo nu ngomong naon tadi hai ka dia gelut jeung mama. Pantet aja ore mama mah nya gelut mama. Eta kiai teu beres lain kitu dakwah. Ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ari ula. Antepkeun geus sadaek nanyana kege eureun sorangan. Antepkeun ngarembet ka nu sejen yeun komplotan kajen antepkeun bae ulah. Nu mantak kitu ge eta teh bodo can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Iye ku bodohna urang Mekah di dakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ai ku Allah teu dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng Nabi, merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ieu dakwah ka masyarakat, eh pan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu uduh alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu, lah ngomong doang teh kiai aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui, tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu, kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang. Boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiai na nu deuk dianiaya pan belum. Atuh aing endeuk terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh, nyaci maki ongkoh ka kiai. Haju kiai heran teu lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah. Kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngeridit mah ulah didengekeun. Kiai kos kitu ieu mah maju nagara. Haju urang mah marah teh. Oh, can datang berarti. Antepkeun. Haju kiai keneh nu ngomong, Kiai Golkar. Ulah sok ngundang Kiai kos kitu atuh. Mal maju ieu nagara. Nagara urang teh apan eukeur berkembang, kuari tinggal buahan doang. Ngadengekeun kos kararitu. Eta Kiai Golkar. Antep kena mau bendera Golkar ke di akhirat di masyar babawa jeung Presiden Soeharto los kami mah jandek neangan ge bendera Al-Quranul Karim nula pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jehe atau aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat neangan bendera Golkar ke malaikat. Malaikat mana bendera Golkar dia acung-acung jehe itu los itu pake Al-Quran. Noh, jeun aing geus ngaji kita beletik datang ka kita gede teu manggih. Kosang masalah kos kitu. Boh, bohong ta mah. Ji atuh ka ajeun sia meul kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antepkeun ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Nah, lah kieu eta. Eta mah ngebrihan ngadu kotok bae resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing ngetajihna geus sareukeut jasa. Jadi adu-adukeun jantur bae ku aing. Guys, ulah diomongkeun. Terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon. Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bae jeung urang ngeun mah ngadu kapleh osok, catur osok, nonton TV osok, mendingan eta bae kege di akhirat kana raka bareng jeung urang. Itu kiai mah kudu beda tuh. Sebab batur makir urusan dunia kiai mah akhirat. Batur bakir poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah. Atuh urah saruana. Atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun saruana. Keur kaditu gabehan kadieu gabehan saha anu neuk nepakan atuh. Ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu. Dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit. Ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah. Yeay, parang sana. Cek masyarakat anu beres. Tah eta kos kitu. Diomongkeun Kangjeng Nabi, dibohongkeun Kangjeng Nabi, tangtangan Kangjeng Nabi, bejakeun Muhammad, "Qul lastu alaikum biwakil." Kaula mah teu jitah jadi wawakil, ditangadatangkeun siksa kitu. Nyana nantangan siksa, atuh kula mah teu dibere wewenang, nangadatangkeun siksa. Kemudian lamun kaula dibere siksa atuh engkena males siksa atuh nanaonan lain ka beberes umat beresan ya umat teh. Nah nu mantaki aya teh pangangon ngaranna. Ngangon bebek, ieu bebek teh ka ditu det make pangitik. Dikadieukeun. Aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beuheungna dikieukeun. Tuh tukang bebek makan kos kitu. Ka ditu geus weudareun ka dieu weudareun. Aya pare batur kah kadinya tah. Blon eta dirawak kidang eta kos kana ditu. Ribut betungtungna mah pangangon bebek jeung nu boga sawah. Tah eta ngangonna salah kunaon dikadijakeun atuh. Ya Allah. Aduh matak diangon ge ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ulah mapal. Eh berarti papalkeun haja. Nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal. Eh berarti pamarentahna nu mapal. Atu pager makan tanah aman tamah kos kitu mah ngaranna. Pagerna hirup bareng tamanya. Nayela kullastu alaikum biwakil bijakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah. Likullina ba'im mustaqarr wa sawfa ta'lamun. Bejakeun Muhammad likullina ba'in setiap berita mustaqarrun hayang gon tetep nayane aya waktu anu terjadi na berita nanaon ge dadi hiji waktu. Apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mentak salolongkrangeun jang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana eueuh lolongkrang segede urang urang dipuatkeun kana leuwih ti leutik tibatan urang atuh paeh atawa eueuh waktu eueuh hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambaanana ku taneuh sebab dijieunna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng nyeng cah tawon ta eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa ka nu nyaheun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siet siet siet siet siet siet beres siet ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung. Naon sebabna? Sebab sanggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebab nyana timbulna asalna tina taneuh. Tawon mah tina taneuh tatadina. Sebabna mah ngariung-ngariung-ngariung urang aya bae engke gateumna. Ta gateum teh rajana. Ta gateum mah di jero bae. Nyana mah suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gede nyana mah tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaran pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebel-kebel-kebel engke aya nu jadi siraru nu mentak siraru asal kena cahaya paeh dijieunna macem-macem aya nu jadi simet aya nu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujjatul Islam lamun diseureut tawon geus kumpokana mah ku taneuh set letak poh teu kudu ka dokter coba ge coba balik ngaji neangan tawon seureutkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit. Lamun oray, lamun ku oray, oray, tah. Lamun seret ku oray, set, tah. Oray na cekal ku urang, kenyot. Kenyot, paeh kabehan ge. Tapi kudu make syarat di kenyot, sanggeus tadi kenyot diburakeun ka dinya na ditaneuhan deui bae. Tah. Masya Allah. Oh, taneuh, sebab asalna urang tina taneuh, eta taneuh. Aya nu kunu ku cai bae. Jadi naon panyakit teh ieu? Aya nu ku taneuh, aya nu ku cai, aya nu ku tah. Eta teh diakur-akurkeun ta teh jeung tatangkalan-tatangkalan. Aya budak diais dibawa ka kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedeg kaget budak teh rerenjagan bae. datang ka imah peuting teu daek ceu teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna aye bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari taman nu geus kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu ka toel asal nu ka toel eta iye iye ha cabut kurang jeung akar-akarna haju kurang diasupkeun kana bak eta heula kakarang cai panas geus jadi panas cai tiisan budak pandian ka dinya terus jageur Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu wae eta mah teu kudu hese-hese lamun urang endek ka leuweung ku ari hayang ulah digegel oray atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria paria paria pait dahar kurang hehe urang ka leuweung aya oray moal didegel naon sebab batur aing cek oray lain pahit cak oray batur aing aing ngadahar eta nyana ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak oray teh pas gitu babari aja sih nurutan lain tau mah lalagaan ya karim nah, ya ya makar cerita likullina baim mustaqarrun tiap-tiap berita yang ngon tetep na ya nek aya waktu-waktu na urang ge ngabritakeun zaman kangjeng urang ngabritakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang ngabrita-beritakeun zaman wali sanga aya waktuna kan di zaman wali sanga urang ngabritakeun di zaman guru-guru urang kamari urang ngabritakeun mama Satibi Gentur urang ngabritakeun mama Bakri Sempur urang ngabritakeun mama Sujai Tasikmalaya urang ngabritakeun mama Nahrawi Keresek diberita-beritakeun ku urang teh di urang aya Syekh Nawawi di urang saya Syekh Abdul Karim diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kanjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun ti waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kanjeng Nabi urang deuleuk Kanjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kanjeng Nabi Musa siksa datang Kanjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cekolocak budak wari mah udah enggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri ieu tah likulli nabain mustaqarrun tiap berita aya unggal tetepna ya nek aya waktu-waktu nu terjadina tah cerita-cerita nu baheula cerita nu baheula Kanjeng Nabi Syuaib, Kanjeng Nabi Yunus, Kanjeng kabeh kaum leuteu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun, isuk pageto mungkin saminggu, mungkin dua minggu, sabulan dua bulan. Deuleukeun cek Kanjeng Nabi, tinggal nunggu waktu bae siksa bakal datang. Likulli nabain mustaqarr. Bakal jasa. Terjadilah siksa ka kaum-kaum kafir di Mekah hiji dibere paila nomor kadua dibere sieun ka Kanjeng Nabi teh siksa kene eta sieun teh siksa teu meunang aya Kanjeng Nabi Muhammad liwat urang sieun Muhammad liwat aya sia Muhammad mah di baheula ge nyana mah hiji tilok ngabohong nomor kadua sakecap nyata cek nyana teh bakal aya siksa puasa minggu deui puasa bulan deui diberesieun ngageter bae nyana sehatan ngomong ka Kanjeng Nabi embung jam musuh tapi na manehanna percaya ka omonganna mantek di mana aya Kanjeng Nabi sieun ta eta diberesieun teh mahal siksa ta teh sia de sia nyana ngomong di baris nyana woi ieu urang pan dinten teh geus sieun oh eta kumaha mun beneran Muhammad sedangkan Muhammad mah tibaheula ge tilok bohong. Ayo urang mun siksa ieu kumaha? Naik ka mana ieu coba? Mun banjir misalnya. Ayo mun gempa urang di ka mana nya ngarobrol kos kitu bae, unggal poe sararieuneun bae. Sieun teh eta teh tersiksa batin. Masya Allah, sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig. jelema cicing me di tengah imah salat Allah kertek naonnya naonnya ye naonnya naon naon subhanarabbiyal azim tertak wa wa wa wa wa beureum beureum beureum beureum demi Allah tok tok tok tok tok je pan bener tersiksa nya na mulai kesang kesang kalaluar kesang kalaluar ulah diterusun bae kitu salat ye ulah diterusun bae kitu salat ye cara aya hiji kiai salat di masjid kebenaran salat isya babarengan jeung muridna pas salat jam 12 peting begitu santrina salat salat salat salat kiai pan salat ye salat tah diharep lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu Akbar sorangan beta kiai salat tengah peting santri kulantaran leuleuk kiai ngahargaan kalaluar nyana santri sedangkan pan ieu urusan ada di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kalaluar tolol cak nyana mah aing teu sieun meureun ye kalaluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai kiai atuh lain ruku endahan malik jang jang jang jang ulah ka mamana nya ulah ka mamana kiai borangan mah borangan wae. Jawa atek mah borangan mah. Borangan beranian eta watek ngaranna tah, termasuk gembul eta watek eta kos kitu. Iya tuh gembul begembul bae. Sanajan kiai ge weh gembul mah tuh gembul bae watek mah kos kitu. Tah eta kos kitu. Nah, iye likullina bain mustaqarrun. Sieun dibere sieun siksa. Mulai geus aya siksa ka urang-urang Mekah. Hiji dibere payila eueuh hujan sababaraha bulan teu jaradi tatangkalan dua dibere sieun eta teh geus tersiksa luar biasa sieun teh tersiksa pohara jasa siksa encan engke siksa nu terakhirna mah ketika perang eleh eleh eleh tumbang tumbang tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir paeh paeh podar podar siksa wasaufa ta'lamun cek Kanjeng Nabi awas likulli nabain mustaqarrun tiap berita bakal aya waktuna baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu ye cek Kanjeng Nabi teu percaya ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka kula bahwa kula dianggap diangkat sebagai Rasulullah awas tunggu waktu wasaufa ta'lamun bakal nyaho siap kabeh wah eta teh pan paling sieun ti Kanjeng Nabi wasaufa ta'lamun awas bakal nyaho kabehan terjawab oleh waktu sendiri sahareuneun kabehan dikitukeun teh tah ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim ya Allah likulli nabain mustaqarrun wasaufa ta'lamun ieu teh tahdid paling sieun ti Kanjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi jangan paman awas awas bakal terjawab oleh waktu pasau patalamun sakadegai bakal nyerahau maneh kabehan tunggu tanggal mainnya wah Kanjeng Nabi langsung ngaleos sararieun kabeh wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaula nu agung ceuk Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim ta eta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudhu fi haditsin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kanjeng Nabi tepang kieu dititahna yeuh. Asal aya kerumunan manusia keur ngariung limaan sapuluhan, Kanjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya. Diuk Kanjeng Nabi di dinya. Faqa'adta ma'ahum. Diuk anjeun babarengan jeung manehanna. Terus ngobrol Kanjeng. Teu geus ngobrol nyaritakeun pangeran, nyaritakeun dakwah lah Kanjeng. Ke ditaringgalku. Cek Kanjeng. Kaya deui jelema-jelema di pasar ye di pasar Kanjeng Nabi keur ngarariung urang-urang pasar Kanjeng Nabi datang ka dinya dakwah Kanjeng jadi titah ku Gusti Allah uqud Muhammad pihak diuk dirinya sok gara dakwah dakwah Kanjeng Nabi nyaritakeun soal kepangeranan engke didarengkeun dicemooh Kanjeng Nabi lah Muhammad omongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu malulu ditaringgalkeun masyaallah. Ayo baris pangangon-pangangon ieu ngangon onta ngangon embe ngangon sapi karumpul pangangon dihandapkeun tengkal korma Kanjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan kepangeranan ditaringgalkeun ya Allah ya Rabbi. Coba nih satu ketika orang-orang Mekah kapir-kapir Mekah keur ngarumpul Kanjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah. Sakumaha diinstruksikeun ku Gusti Allah? Kanjeng Nabi datang ka dinya, dakwah. Kunaon tunyana nyaci maki Al-Qur'an? Ngahina ka Al-Qur'an. Ngajoek-joek Al-Qur'an. Tah, Kanjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah. Wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun? Ka jelema-jelema ka kaum-kaum anjeun. Anu ngahina, ngaistihza, ngolok-ngolok. Ngelecehkeun pi ayatina ka ayat kaulayan Al-Qur'an lo karek ulah cicing di dinya anjeun Muhammad fa'rid anhum geus tinggalkeun. Tinggalkeun. Ye instruksi pertama ye ka Kanjeng Nabi. Arid anhum tinggalkeun Muhammad. Geus antepkeun. Datang ka Ira hatta yakhudhu fi haditsin ghairi sehingga nyana ngomongkeun dina omongan lain nyaci maki Al-Qur'an. Sok datang ka eureun nyana nyaci maki maneh datang deui ka dinya. Urang geus sarua ye kuari penerus teh ye, penerus teh ye. Ketika urang hat ngilu ngobrol ka dinya, kemudian nyana nyaci maki Al-Qur'anul Karim. Ulah haju diteruskeun leuleunan indit. Fa'rid anhum. Sok indit, ke urang datang deui ka dinya ngobrol deui. Ke nyana nyaci maki deui Al-Qur'an indit deui urang. Hiji. Wa imma yunsiyannaka syaiton. Lamun bae mohokeun ka anjeun setan sehingga anjeun terus bae. Anjeun teh dipohokeun ku setan sehingga anjeun terus padahal nyana nyaci maki Al-Qur'an tapi anjeun terus bae. Taifala taqud ba'da dzikra. Ulah haju terus bae lamun geus inget ulah cicing bae. Kaluar. Salila poho oh masalah sebab keur poho mah geur mukallaf. Namun maneh geus inget ini tidinya. Fala taqud ba'da dzikra. Ulah cicing didinya ma'al qaumiz zalimin babarengan jeung kaum nu zalim. Apakah memang Kanjeng Nabi ieu kitu kagoda ku setan sehingga aya kapohoan teu aya. Ku atuh bisa kos kieu ieu? Ieu mah jang terus keterusanana salian Kanjeng Nabi. Urang kuari lantaran Kanjeng Nabi mah masum, wali mah mahfuz. Nu lain nabi, nu lain wali kagoda bae ku setan. Ketika urang endi diuk dirinya babarengan eta teh akan digoda ku setan ngaranana. Nah, ketika urang inget tinggalkeun. Urang kuari dibongbroy ku hiji partai kita ngahayu-hayu eta teh geur poho hilap ngaranana teh. Hilap teh ngaranana teh eta. Lain ngajakan ka sapinah, lain ngajakan ka takrib, lain ngajakan ka fathul muin, lain ngajakan ka Allah, hendahan ngajakan ka nu korupsi, pan salah balilah eta kiai teh. Tapi kan keur poho hilap, mungkin dorongan pamajikanana cokot bae kalah, lumayan 10 juta ge 10 kan, Bun. 10 teh 20 kana. Ah eta mimiti 10 ka 2 10 atuh geus loba teuing nya mah meureun. Yang nu sejen-sejen lah cokot tae lumayan sakeuna teh keur poho kan ngaranana tak engke di mana inget fala taqud ma'al qaumiz zalimin tinggalkeun geus duh kamari mah hilap engke mah mun aya deui mah tundeuk deui bae eta bloon teu mogos kitu nah keur hilap mah hilap bae sasaha ge sebab lain nabi sebab lain wali lah kiai ge dikiaikeun ku jelema doang bacak Allah mah lain pasti kana hilapna. Teu meunang leuleu duit hejo sakumaha laleur hejo. Can kuat urang nahan eta. Padahal mah dahar mah geus teu kurang, tapi kan hawa nafsu poho urang. Nah, lain dakwah endahan kabawa ka ditu. Ketika urang inget fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz. Ulah terus bae. Ulah terus bae wayahna tarik diri kuari mah. Nah ieu keur carita dakwah urang keur babarengan poho kadinya endan terlena urang ka ditu tarik diri ketika orang inget numantak loba kiai nu kamari adur-aduran abrut-abrutan barang geus kuari ngahenen we di imam aing 5 tahun aing jadi mui horenganan teu beres eta horeng jadi mui teh sebab teh nyaho aturan aing kudu nama pan jadi mui teh nyaho ka aturan. Negara urang teh negara demokrasi berarti huluna Amerika disetujui baheula ku para leluhur urang ku para inohong urang nyana teh kiai nu dilaluhur teh ngaheueuhkeun siap demokrasi demi kemajuan bangsa jeung negara tetapi kapancak nyana teh kajeun negara mah bentuk demokrasi geus nu penting aya organisasi-organisasi Islam jeung di negara dibentuk MUI jang naon eta jang filter atas nama masyarakat salurkeunlah melalui MUI ketika pemerintah abrut-abrutan MUI lah nu bertindak ketika dak di negara ayalah sebuah bangunan gereja pemerintah mah teu daya teu upaya sebab melaksanakan sebagai eksekutif sodoran ti legislatif silakan bae cak pemerintah masyarakat datanglah ka MUI lah nu kudu bertanggung jawab pandagara urang mah negara demokrasi ngan mayoritas Islam atas usulan masyarakat diwadahan ku MUI tanggung jawab MUI datanglah ka pemerintah MUI teh is atas nama masyarakat kami diutus lantaran negara teh pan ieu teh negara demokrasi muhun aya kitu nama ngan mayoritas geus datang ka kami anti kana gereja daripada huru-hara silakan batalkan pemerintah nu kudu ngomong ka pemerintah membatalkan eta adalah MUI pan teu nyarahoeun kos kitu MUI tinggal MUI mata kudunya hoge masya Allah kayalah aliran sesat pan di negara demokrasi silakan be nu penting bertuhan selama bertuhan berarti nyana boga aturan tersendiri di negara demokrasi silakan tapi ingat di Indonesia hanya 6 agama di luar nu genep tidak boleh ketika aya jelema nu ngaku-ngaku Imam Mahdi, ketika aya jelema ngaku-ngaku wali, ketika aya jelema ngajarkeun zikir tapi tersesat, kok zikir teh ngaulahkeun salat, kok zikir sih ngaulahkeun haji, berarti tersesat ye ajaran teh. Laporlah ulang ka MUI. Setelah lapor tampunglah aspirasi di MUI. MUI lah nu datang ke pemerintah, wahai bupati. Masyarakat geus datang ka kami lantaran di satu kampung aya tah aliran sesat mohon ditindak lanjuti hapus kami yang berhadapan dengan masyarakat tugas MUI kulak kulai deuk nanya kitu tah henteu pasir tangkap sih eta nah ieu kuari kiai teh teu nyaho kiai teh teu nyaho jalurna cicing di MUI ngan saukur dibere 10 juta doang 10 juta dicokotan ai tugasnya teu nyaho eta bae cenah cukup asal aya sasa dijamin halal dih di dinya aya MUI salah eta kos kitu aya sabaraha eta teh nu bertanggung jawab MUI di negara demokrasi jang naon aya MUI atuh namun geus teu berfungsi mah MUI atuh geus bae ulah aya MUI demokrasi bablas bae geus urang atuh ka ditu numantak dibentuk organisasi aya Muhammadiyah, aya NU dan aya organisasi-organisasi Islam lain naon eta jang menampung aspirasi masyarakat ketika aya sesuatu laporlah ka MUI MUI henteu bertindak kami geus boga wadah siap make golok jang naon kiai mencet ke bawah hihi jadi urang teh ngeunaheun lamun nyaho aturan negara mah oh jadi atuh aya kitu mah negara demokrasi ge no problem teu masalah sebab naon aya jang ngumaha urang ka MUI jadi selalu seimbang tah nu mantak teu kudu sakola ngaji sia di dieu bakal nyaho aing ge bakal jadi presiden koang-koang ijazah teu boga naon teu boga jadi presiden ieu mah keur carita teu masalah mantak Gus Dur ngomong tidak masalah negara mah enggak usah negara Islam kok begitu tanyana kula ge yang menang ilmu teh di nyana ti almarhum oh jaheuh ka harti tuh atuh mau negara mau jadi negara Islam silakan saja kalau kuat cuman itu kita harus revolusi sudah enggak usah pakai negara-negara Islam cek Gus Dur udah aja negara demokrasi untuk melanjutkan hukum kan ada MUI. Silakan tampung di MUI. Kok MUI-nya enggak jalan? Gantung cek Gus Dur. Gue lebih meneruskan omongan Gus Dur, gantung MUI-nya, ganti ceknya. Nah, mata dek dirapihan ku Gus Dur, ieu pecat. Ieu MUI ge dek dipecat, jang nampung aspirasi ngan kaburu ka pecat di heula. Berarti Allah encan ngizinan. Ieu mah sakadar ku nyanyaho bae oh kitu horeng di nagara teh. Paingan aya kiai nu ngahayukeun demokrasi eueuh masalah lantaran urang boga jang menampung aspirasi tah aya aliran sesat ka MUI ayo MUI nah di urang teu paham organisasi atuh ngan saukur duit dipanggil teu bisa ngabereskeun urusan tah bobolokot jara ku dosa aing 5 atawa 10 tahun hirup di MUI horeng bobolokot ku dosa gas aing dek dibuka atribut MUI dek dibuka atribut partai aing dek menghadap ka Gusti Allah sebab aing geus dibere ilmu ku Gusti Allah gas moal aya nu dihareupan ku aing mah jelema segala macam ge Allah bae moal kebal ka kiai kos kitu bakal hebat deui bakal ngan eta kitu teh pan kudu aya nu nungtun saha nu nungtunna lamun aya nu nungtun mah biasana kieu tarikoh nu nungtun teh nu nyaho ka jalan Allah lepas ngeunaheun tapi lamun eueuh nu nungtun mah pamajikan ngomong ka kamari mah urang ngeunaheun lumayan ku ari hararese jadi MUI bae tuh ka hararese aing jadi MUI mobil teu boga motor teu boga jeung kieu-kieu keneh lain kitu lumayan bae dapur ngebul henteu lah mah kakak mah ngariung bae mending ka kondang mantan MUI mah teu ka kondang. Jadi kumaha tuh ngawarung bae tuh ngawarung. Dan naon tuh ngawarung lah, pamajikan ngawarung modalna anting tak jual. Jadi kuari mantan MUI ngawarung. Atuh masalah. Halalan eta. Jadi urang mun carita encan nanaona, encan fungsi organisasi, encan fungsi MUI nu asli. Masya Allah, nikmat jasa lamun urang ngalaksanakeun negara makin baik, negara demokrasi. Ya, tiba heula ge nu negara Islam ge teu beres, ieu mah keur carita. Nu leuwih afdol mah tuh negara Islam. Ngan urang endek hayang jadi boga negara Islam di Indonesia, boh. Kurang teh kok beuh teh geus hese ngomong maksudna beuh. Nah, urang tuh nu jadi bupatina saha? Jadi gubernur napa di Banten mah boro-boro ngelangtung ke negara Islam atuh konde dipilih pan eta teh hasil kiai kiai aja aya ku ari dieu mah disebutkeun nu milih nyana emang kumaha gitu satu sisi urang hayang beres ieu Al-Qur'an urang terapkeun satu sisi kiai na lain kadinya pan kudu babarengan di satu sisi kiai teh atuh ayeuna mah hayu bae demokrasi tapi di sisi lain MUI teh jalan ngan samui-muina bae sakikituna aji heula fungsi MUI teh mana berangkat urang babarengan ya Allah ya Rabbi encan deui miras encan deui prostitusi encan deui pemalingan di masyarakat resah kamu takadinya nu patali jeung agama aya gereja cok kamu pan MUI na ge tukudu nama ngahayukeun ka masyarakat dulur ieu aya wadah MUI yeuh urang gunakeun yuk pake ngabeberes masyarakat lain kudu masyarakat datang ka MUI nyana kudu mere ka masyarakat ja masyarakat mah bodo tapi kan masyarakat ditulupan ieu beungeut na ieu tah seut jadi kieu matana supaya ulah nyaho malah mah kantorna ge MUI teu beres tuh kuna tak supaya asal aya bae kudu nama MUI teh ngabeberes tah pamarentah ku ari MUI jadi buntut pamarentah Masya Allah ieu lamun urang nyaritakeun aslina terbentuk negara Indonesia Ibu Pertiwi Masya Allah nu mentak dibentuklah aya segala Siliwangi Siliwangi teh tete siloka Siliwangi mah moal paeh-paeh, Siliwangi mah moal paeh-paeh, sepanjang dunia aya Siliwangi aya bae. Siloka tama bahasa Siliwangi teh. Siloka eta nu mantak disebut dage angkatan Siliwangi. Siliwangi teh hartina meleber seungit. Aya nu meleber seungit eta adalah ahli Allah. Waliullah jadi Siliwangi lambang wali Allah. Kok dibuat seperti angkatan? Emang didinya ayana waliullah janggrak untuk sebuah negara mah moal bisa di pondok pesantren kudu asup ke aturan Siliwangi. Tah panjang teuing aing ngomong moal sia. Ke deui lah pokona mah heulana ieu. Wah, pah rame mah nyeritakeun Siliwangi ge. Ke pokona mah aya banderana ge ka dituna, kemudian aya iteukna, kemudian aya awina ge di barere hiji-hiji ku aing siala pokona mah. Jadi caritana silo kata mana fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jadi kumaha tuh ya wa immayun siana ka Kanjeng Nabi apa bisa diomeh ku setan? Henteu. Kok bisa terjadi? Lamun mohokeun ka anjeun setan, berarti setan bisa mohokeun ka Kanjeng Nabi. Ngaji heula. Kan kita ngaji heula bahasana ieu. Ari dina ilmu bilagah mah aya kulama, aya iza, aya in, eta teh ngaranna huruf syarat. Aya huruf syarat teh ngabogaan fungsi tersendiri. Lamun iza urusanana wake, lamun in urusanana goer wake. Geus kurang diaji johar maknunna di mana-mana make bahasa in, berarti ieu teh sing hade ka dituna henteu terjadi. In koma zaidun koma amrun, lamun nangtung ki Zaid pasti nangtung ki Umar, ngan hanjakal ki Zaid na henteu nangtung atuh ki Umar na geus henteu. Jehe atuh kudu ngaji beda jeung iza. Tah kurang balikan deui ka ngaji jurumiah ngan dilangsungkeun kana johar maknun bahasa hiji-hijina teh sing hade. Masya Allah. Lamun sia datang aing endeuk mudag-mudag kotok. Deuk dinaonkeun endeuk ditah kabur. Eta lamun in. Lamun sia datang ku aing kotok deuk diudag. Deuk di sieuh-sieuhkeun. Sebab siana ge moal datang, tapi lamun iza ngan bahasa Sunda mah lamun-lamun bae. Lamun sia datang ku aing kotok deuk diudag, deuk dipencit, make iza berarti. Iyalah. Kurang kudu ngaji johar maknun heula ieu mah ya. Nah, jangan jelaskan sebab engke diteliti ku mahasiswa mah. Aya bae nu nanya, "Kiai, itu kan bahasanya wa imayun syannaka syaiton." Kalau saja setan melupakan kepada Kanjeng Nabi. Kalau gitu Kanjeng Nabi bisa diulin-ulinkeun ku setan. Bisa mah ulin-ulin atuh. Dimain-mainin sama setan. Berarti atuh ya, kena juga ya Nabi juga. Oh, ditakol sia ku aing. Bahasana inta wa imma jabain jaba ayam ma zaidah, berarti ieu teh ditaukidan karena tidak akan terjadi ngan sakadar andai toh ngan kul sebab panjang bak bahasana ieu mah yeuh ke pembahasanana dina in doang ge wa imma yunsiana ka syaiton. Ieu teh jang naon atuh jang umatna ai Kanjeng Nabi na mah moal digoda ku setan ngan ieu Kiai Golkarna. Nu pasti digoda ku setan. Kiai-kiai nu di akhir zaman nu pasti digoda ku setan. Teu meunang magi kalazatan dunia. Digoda ku setan. Rerejeungan jeung ahli partai, rerejeungan jeung ahli organisasi nu teu beres, rerejeungan jeung jawara-jawara nu bakal ngancurubkeun kana teu beres ka kiai, rerejeungan jeung eta. Ieu ulama penerusna nu bakal acak-acakan Kanjeng Nabi na manteu nu mantak make bahasana in. Ai Kanjeng Nabi atuh teu wa imma yunsiyannaka syaitan wallahu a'lam.